Sempatkan langkah kalau untuk jernihkan cinta. Mandi kembang kau jalani, keramat pun kau datangi. Untuk apa kau bersusah payah kalau untuk sucikan cinta? Percuma aku takkan terima. Sempatkan langkah kalau untuk jernihkan cinta. Percuma aku takkan terima. Percuma aku takkan terima.